التعليم والتعلم والافاده والاستفاده والانتفاع للورع وحولينا وليكم امواتنا وامواتكم واموات المسلمين خصوصا من اولي هذه البلده ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا الله يتغشاهم من رحم المغفره والى حضره النبي الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Malam hari ini kita ketemuan Sayyid Habib Muhdar bin Ali bin Abi Bakar Al-Idrus dari Hadramut dan Syekh Muhammad Subait Baslum Ba'isah. Karena itu malam hari ini insyaallah kita akan dengarkan bimbingan nasihat daripada beliau yang akan diterjemahkan insyaallah taala dan diumumkan hol Habib Alwi bin Segaf hari Ahad esok lusa di Kebonagung dimulai jam 9 pagi. Dan setelah sholat duhur diadakan maulid ada di rumah Al-Habib Alwi di belakang Masjid Jamek sini. Kepada Al-Habib Muhdar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil hayyul qayyum alladhi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو بعث إلينا حبيبه المصطفى المعصوم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأهل وده واقترابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الحي القيوم. Segala puji bagi Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan yang lain, yang tidak pernah merasakan ngantuk maupun tidur. Dan salawat dan salam dihaturkan kepada Nabi yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta seluruh sahabat, seluruh keluarga beliau dan sahabat beliau. جمعنا وإياكم ربنا جل جلاله وتعالى عظمته في هذا الشهر المبارك بين شهرين عظيمين شهر رجب وشهر رمضان ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان في عافية إن شاء الله. هذا الشهر المبارك الذي أخبرنا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أنه شهر يغفل الناس عنه وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين سبحانه وتعالى. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh berkah ini di bulan yang mulia, bulan yang dihimpit bulan yang mulia yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan, bulan Sya'ban yang kita ada di dalamnya. Bulan ini adalah bulan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilupakan oleh manusia kemuliaannya. Dan padahal di bulan ini adalah amal-amal manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa indama su'ila al-habib al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam an kathrati siyamihi fi hadha ash-shahr al-'azim shahr Sha'ban alladhi qala fi ahli al-lughah al-'arabiyyah annahu Sha'ban min ash-sha'b alladhi yatasha'ab minhu ash-shay وسمي شعبان لأنه يتشعب منه خير كثير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يكثر الصيام في هذا الشهر، فقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السائل في تلك الساعة أنه شهر يغفل الناس عنه وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين، قال وأحب أن يرتفع عملي فيه وأنا صائم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Sya'ban itu daripada asy-sya'b, litasya'ubil khair al-kathir fi, karena di bulan itu banyak bercabang-cabang kebaikan di dalamnya. Bulan ini pernah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa banyak berpuasa. Beliau Nabi banyak berpuasa dari bulan ini. Kenapa Anda banyak berpuasa ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Sya'ban ini syahrun yaghfulun nas anhu, banyak orang yang terlena lupa ada di bulan Sya'ban ini. Wa fihi turfa'ul a'mal, padahal di bulan ini amal-amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim, dan aku berharap amalku ketika diangkat, disodorkan, dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan saat itu lagi berpuasa. Jadi dipuasai sehingga amalnya tadi itu sampai kepada Allah, beliau dalam keadaan berpuasa saat itu. فيعمر هذا الشهر المبارك بهذه الفضيلة المباركة وغيرها من الفضائل الصيام والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وغيرها من الخيرات، إلا أن الفقهاء نبهوا على عدم الصيام في النصف الأخير من شعبان إلا لمن كان له راتبة أو كان عليه قضاء أو كان قد نذر هذا الصيام، أما من قد عينه في هذا الشهر وأراد أن يستمر إلى النصف الثاني فهنا قد جاء النهي، ويكون تكون هذه القربة بحسن استقبال العبد لموائد الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى، تأملا فيما سيقبل عليه من شريف الأوقات وهبات النسمات من الله سبحانه وتعالى، وهو شهر الغفران شهر رمضان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المبلغين إياه إن شاء الله. Di bulan Rajab ini banyak sekali dijanjikan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kita untuk berpuasa di dalamnya, cuma para ahli fikih fuqaha mereka mengingatkan bahwa setelah nisful akhir, setelah separuh daripada bulan Sya'ban itu tanggal 16 ke atas, dilarang kita berpuasa kecuali dengan beberapa syarat. Pertama, disambung dengan sebelumnya 14, 15, 16, 17 dan seterusnya itu boleh. Kedua, kalau memang menjadi satu kebiasaan untuk berpuasa, misalnya puasa Senin Kemis, setelah nisful akhir, setelah tanggal 15 ada Senin Kemis, enggak ada masalah. Atau menjadi godo daripada puasa yang telah ia tinggalkan di tahun yang lalu, maka dia berpuasa di saat itu diperbolehkan. Atau ia nadar, puasa nadar, maka diperbolehkan untuk puasa di saat itu. Artinya tidak boleh kita puasa sendiri, puasa Sya'ban setelah tanggal 15, kecuali dengan syarat-syarat yang sudah diterangkan tadi itu, karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda apa perlunya kita diperintahkan untuk berpuasa dan banyak beramal di bulan Sya'ban? Itu semuanya karena menjadi satu harapan melatih kita banyak beribadah di bulan Sya'ban, karena kita akan kedatangan bulan yang sangat mulia, Syahrul Ghufran, yaitu bulan pengampunan dari Allah, bulan yang penuh banyak diberikan pahala oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Karena itu bulan Sya'ban ini adalah mugaddimah daripada bulan Ramadan untuk kita banyak beribadah kepada Allah di dalamnya. قد أخبرتنا السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها أنها تؤخر القضاء في الصيام إلى ما يمكن أن يتجاوز حتى النصف الثاني من شعبان، لكن بررت ذلك السيدة عائشة بقولها، قالت وكنا نشتغل بخدمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يدركنا شعبان والنصف الأخير من شعبان، ثم نقضي بعد ذلك أي بعد النصف من شعبان لاشتغالها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا ملحظ يجب على كل من قد كان عليه صيام من الشهر من السنة الماضية لرمضان أن يتدارك الأيام الباقية من هذا الشهر المبارك، فعليه أن يقضي ما عليه من الصيام، وإلا إذا دخل شهر رمضان ف فإنهُ يلزمهُ مع القضاء كفارة. يلزمهُ مع القضاء كفارة. فالأولى أنه لا يتأخر الإنسان إلا إن داهمه عذر كمرض أو شيء لم يستطع بسببه أن يصوم، وإلا فليتدارك نفسه، فإن ساعة الموت كذلك قريبة ولا يدري الإنسان متى تأتي. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengabarkan bahwa beliau pernah berpuasa setelah separuh bulan Syakban, padahal itu dilarang, tapi beliau mengatakan bahwa aku lagi khidmat sama Nabi sehingga aku sebenarnya punya utang puasa Ramadan di tahun yang lalu dan tidak ada saat-saat untuk membayar kecuali sudah mepet waktunya dengan Ramadan, maka aku godoi, aku bayar puasa tadi itu di hari-hari akhir bulan Syaban. Hal yang demikian ini sebenarnya tidak ada masalah, cuma hendaknya manusia tadi itu betul-betul berusaha. Janganlah dia tadi itu kalau punya utang puasa mengakhir-akhirkan, karena khawatirnya mati itu datang juga tiba-tiba, sehingga ketika dia mengakhirkan punya utang puasa, dia akan merugi nanti. Padahal dia mampu untuk membayarnya. Dan Siti Aisyah bukan karena sengaja mengakhir-akhirkan, tapi Siti Aisyah itu karena ada hikmah kepada Rasulullah, melayani Rasulullah, membantu dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya tidak ada masalah untuk mengakhiri puasa setelah separuh daripada bulan Syaban tadi itu. Inilah bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Karena orang kalau sudah mengakhirkan golok pada dia punya hutang, kemudian diakhirkan bayarnya dan itu sampai masuk Ramadan berikutnya, maka selain dia harus membayar puasa, per hari dia harus mengeluarkan satu mud beras. Satu mud itu kira-kira 8 ons. Satu hari ditambahi itu untuk dia mengakhirkan satu tahun. Kalau 2 tahun berarti berarti dia harus bayar 2 mud beras. Kalau 3 tahun terus demikian. Jadi tidak boleh sampai tunda membayar puasa sampai tahun berikutnya. Syahrul Sya'ban yamu minal hawadits التي حصلت للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلنا نتوقف أمامها بإجلال وإعظام وتكبير لذلك المشاعر المباركة. نزلت آية الحق سبحانه وتعالى على نبي الحق: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نزلت على القلب الشريف في هذا الشهر المبارك حتى تلتمست اللسان النبوية المحمدية بقول رسول الله: رجب شهر الله وشعبان شهري وشهر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورمضان شهر أمتي وشهر الأمة، متعلق ثوابه بالحق، إلا الصيام فهو لي وأنا الذي أجزي به. Bulan Ramadan ini banyak hal-hal yang istimewa, kejadian-kejadian istimewa ada di dalamnya. Di antaranya di bulan Syaban. Di antaranya di bulan Syaban ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang sangat penting ya, diterima oleh Rasulullah, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini adalah memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu beliau Nabi SAW menghabarkan dalam hadis: Rajab syahrullah wa sya'ban wa sya'ban syahri wa ramadhan syahru ummati. Bulan Rajab bulan Allah, bulan untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa? Karena di situ Allah turunkan ayat perintah solawat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sehingga Nabi mengatakan itu bulanku, bulan untuk memperbanyak solawat, karena di saat itu ayat itu turun, di bulan itu ayat itu tuh turun. Dan bulan Ramadan adalah syahrul ummati, bulan umatku. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi umat Muhammad di bulan Ramadan satu hal yang istimewa. Satu hal yang istimewa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dengan tanpa ada batasnya, tidak diperintahkan malaikat untuk mencatatnya atau diperintahkan untuk menghitungnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "As-shaumu li wa ana azzi bihi." Puasa itu adalah semata-mata untukku, karena itu aku sendiri Allah yang akan mengganjar orang yang melaksanakan puasa Ramadan. لهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الالتفات واليقظة للغفلة في هذا الشهر، لأنه شهر يمر على الناس بشيء من الغفلة وانشغال الناس بأمورهم الدنيوية، فهذا يريد أن يكمل عمل له، وهذا يريد أن يجهز طعاما لرمضان وغير ذلك، فإنه ينقضي عليهم وهم يغفلون عن الحق سبحانه وتعالى وما ينزل الله في هذا الشهر المبارك، حتى يسمى عندنا في حضرموت هذا الشهر شهر قصير، قصير قصير، يعني ليس قصير أو قصير أنه ناقص، يعني هذا الشهر 15 يوم أو 20 يوم، لا، هو شهر كامل، ساعات كاملة، ليل ونهار كامل، لكنه شهر قصير في نظر العوام، لأنه يمر بسرعة، يمر بسرعة إن لم يدرك، إن لم يفهم الخير الموجود فيه، وإلا ينقضي على الناس. لكن التدارك لهذا الشهر المبارك والاستعداد للموسم الذي سيقبل على الأمة الخير العظيم، شهر المغفرة والجود الإلهي، شهر رمضان، يستقبله العبد بالاستعداد الكامل، بتهيئة القلب وصفاء الباطن وأداء حقوق الناس والتوبة إلى الله الخلصة وكثرة الصلاة والسلام على أصل الدلالة ومنبع الدلالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيستيقظ القلب. إذا استيقظ القلب حي وعلم شرف الزمان وشرف المكان وشرف ما يقبل عليه من جود الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. Karena itu kita hendaknya betul-betul sadar dan selalu sadar, waspada, selalu ingat kepada Allah. Jangan sampai kita gunakan bulan yang mulia Syaban ini untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi menggambarkan yaghful anhun nas, banyak manusia itu lupa, dilupakan oleh manusia bulan yang mulia ini, kebaikan yang begitu banyak tapi disia-siakan. Jangan sampai engkau sia-siakan, tingkatkan ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, sehingga saking banyaknya orang tidak menghargai bulan ini, maka bulan ini dikenal di Hadramaut itu bulan syahr gusayir, tashir daripada gusir. Gusir itu pendek, gusayir sangat pendek begitu. Nemen pendeke sudah. Kenapa? Karena kalau manusia dalam keadaan lupa, enggak dihargai, cepat berlalu. Enggak taunya udah masuk bulan Ramadan. Maka rugi kita, persiapan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah tadi itu, bulan al-judillahi, bulan yang banyak Allah berikan kemurahannya ada di bulan itu, akhirnya tidak siap. Kenapa? Karena di bulan Syaban tadi itu kita masih dalam keadaan lupa, kita masih nuruti nafsu, apalagi masih berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan disia-siakan ini bulan, jadikan bulan ini betul-betul untuk meningkatkan ibadah. Kita banyak tobat ada di bulan ini, kita banyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di bulan ini, kita juga tingkatkan salat kita, puasa kita ada bulan ini, amanat-amanat yang ada di tangan kita cepat serahkan itu, jangan sampai ditunda lagi. Kesalahan-kesalahan kepada orang, cepat kamu minta maaf, segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala murni, sehingga masuk bulan Ramadan benar-benar siap, kamu tidak memiliki kesalahan, kamu sudah diampuni semua dosa, dan kamu akan menjadi orang yang siap untuk diberikan al-jud al-ilahi, kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa ada di bulan itu. Nasma' min masyaikhina أن سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستعدون لاستقبال رمضان قبله بستة أشهر، وإذا غرب عليهم رمضان ودعوه بستة أشهر، فكان عامهم كله رمضان. ولكن كأحوالنا يكفي أن نستقبل هذا الشهر قبله بشهر، فنتهيأ للموسم قبل الموسم، نتهيأ للجود الذي يهيئه الله لعباده قبل أن يحل في وقته. وكما سمعتم من لسان الحبيب توفيق في تقويم عوج من كلامنا أن هذا الشهر المبارك يستعد فيه العبد أولا بتحقيق الصلة بينه وبين أصل الخير وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه. الشيء الثاني أن يعلم أن هذا الشهر إذا أحسن العمل فيه أحسن استقبال الموسم الذي سيهل عليه. الشيء الثالث عليه أن يترقب ساعة العطاء الذي ينزلها الله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة مباركة عظيمة ينزل الحق سبحانه وتعالى فيها من الغفران وفيها من العطاء، لكن يحرم من يحرم بسبب قطيعة الرحم، بسبب إدمان الخمر، بسبب الزنا والعياذ بالله، بسبب الشحنة، المصر على المعصية نسأل الله العافية والسلامة. بل قالت اللسان النبوية الشريفة يتكرم الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة على عباده فيغفر لعباده بعدد شعر قبيلة بني كلب أو غنم قبيلة بني كلب. كانت قبيلة بني كلب معهم أغنام كثيرة حتى تشهر في العرب قبيلة بني كلب، ما أحد عنده أغنام مثلها. والحق تعالى يغفر لعباده بعدد الغنم، لا بعدد شعر الغنم. قال المصطفى إلا من شرد على الله كما يشرد البعير على صاحبه، كما يشرد البعير على صاحبه أي فر من رحمة الله والعياذ بالله. يشرد البعير على صاحبه. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar banyak memberikan kemuliaan, kemurahan bagi hamba-hambanya, khususnya pada malam Nisfu Sya'ban. Jangan sampai di dalam malam Nisfu Sya'ban ternyata kita tidak meraih apa yang dijanjikan. Karena itu hal yang paling penting kita memperbanyak salawat ada di bulan ini sallallahu alaihi wasallam, memperkuat hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mempersiapkan kita tadi itu untuk kedatangan bulan Ramadan dengan amal soleh. Hanya satu bulan sebelum Ramadan. Kalau salafus soleh, mereka tadi itu dikatakan sebelum kedatangan Ramadan 6 bulan udah ada persiapan. 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan. Kemudian menyempurnakan amalan Ramadan dengan 6 bulan setelah keluar Ramadan. Berarti 1 tahun seluruhnya tadi itu 12 bulan semuanya adalah untuk Ramadan. Sebelumnya persiapan 6 bulan, setelahnya penyempurnaan 6 bulan. Enggak disia-siakan waktunya. Sama amalnya di Ramadan, di luar Ramadan sama. 1 tahun Ramadan semuanya bagi salafus saleh. Kalau kita ya minimal Syaban lah 1 bulan sebelum Ramadan. Kamu aja bekerja kalau sudah lagi waktu rame-ramenya 1 bulan sebelumnya udah disiapkan itu barang-barang pekerjaannya dari itu udah dipersiapkan sebelumnya. Demikian juga kamu Ramadan dari itu sebelum datang persiapkan ada di bulan ini. Yang ketiga, di bulan Rajab ini gunakanlah untuk kamu itu lebih meningkat pangkatnya kamu, derajatkan kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di bulan ini luar biasa Allah memberikan kemulahannya, khususnya di malam Nisfu Sya'ban. Dikatakan bahwa yatakarram Allah Subhanahu wa Ta'ala fi lailatin nisfi min Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kemurahan di malam Nisfu Sya'ban, fayaghfir li ibadih bi ibadih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hamba-hambanya yang ada di situ. Di malam Nisfu Sya'ban ini keada di sya'ri ghanami banil kalb, seperti ghanami qabilat banil kalb, seperti jumlah daripada rambut kambing-kambingnya satu kabilah, satu suku Bani Kalb. Jadi Bani Kalb ini di saat itu suku yang mereka tadi itu pekerjaannya piara kambing. Ribuan, mungkin ratusan ribu daripada kambing. Anda bisa bayangkan kalau rambutnya kambing itu dihitung berapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak ampunan di saat itu, mengampuni hambanya dengan jumlah yang begitu besar. kecuali ada hamba-hamba yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada hamba-hamba yang tidak diampuni oleh Allah. Pertama, mudminu khamr. Al-isyrak billah, orang yang mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, musyrik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mudminu khamr, orang yang dia banyak minum khamr, baik itu berupa khamr cair maupun narkoba. Enggak diampuni oleh Allah. Ketiga, wa man kana bainahu wa baina akhihi syahna, yang ada permusuhan antara dengan dia dengan saudaranya, masih ada kebencian, masih ada permusuhan, karena itu cepat-cepat damai sebelum malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, ghati'ur rahim. Yang keempat, ghati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang ini ketika Allah memberikan banyak ampunan enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cepat-cepat sebelum malam nisfu Sya'ban selesaikan ini semuanya dan kamu raih ampunan Allah ada di bulan itu. Fi al-haqiqa al-gawati' allati dzakarnaha هي تقطع الرحمة في ليلة النصف من شعبان لكن لا تقطعها في هذه الليلة فقط بل هي قاطعة للرحمة من الحق على العبد في جميع الدهر في جميع السنة كلها وفي جميع العمر لأنها حجاب قاطع بينها وبين رحمة الله وسبب في لعنة الحق لهذا العبد والعياذ بالله. أما قطيعة الرحم الذي كثرت والعياذ بالله وانتشرت في كثير من أهل هذه الأمة قد حذر الله سبحانه وتعالى بقوله فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. خبرهم يا الله ماذا سيكون عليهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فصاروا في غفلة والعياذ بالله بسبب هذه القطيعة. ولا يخفاكم ما يكون والعياذ بالله للذي يدمن الخمر أو يتجرأ والعياذ بالله على الزنا أو يتجرأ والعياذ بالله على الإصرار على الشحناء بينه وبين أحد من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما المشرك فقد قطع خلاص, المشرك قد قطع الصلة بينه وبين الحق سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يردنا إليه مردا جميلا. آمين اللهم آمين. Sebenarnya yang disebutkan tadi yang tidak mendapatkan rahmat Allah itu bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban. Pada setiap saatnya orang itu adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik udah jelas ya. Sekarang misal memutus hubungan famili. Enggak nyapa sama famili, enggak akur sama famili. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Fal asaitum an in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Tidakkah kamu tadi itu jika kamu berpaling daripada Allah kemudian kamu melaksanakan kerusakan di atas bumi ini dan kamu memutus hubungan silaturahim di antara kamu? Orang-orang yang demikian ini ulaika alladziina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fa asammahum, Allah jadikan telinga mereka tuli, wa a'ma absarahum, dan Allah jadikan mata-mata mereka tadi itu buta. Mereka menjadi orang yang sia-sia nantinya. Mereka menjadi orang yang celaka. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan keluarganya, tidak mensilaturahim daripada keluarganya tadi itu. Hati-hati. Minum khamr misal, siapa enggak tahu? Na'udzubillah min dzalik. Minum khamr itu adalah induk daripada segala kesalahan. Berzina, na'udzubillah min dzalik. Kemudian kebencian terhadap orang yang meyakini la ilaha illallah, terhadap orang-orang Islam. Hal yang demikian ini maka setiap saatnya sebenarnya orang itu jauh daripada rahmat Allah, apalagi di malam yang dimuliakan oleh Allah, maka orang itu adalah benar-benar orang yang sudah jauh sekali dari rahmat Allah dan berhak mereka tadi itu untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. شهر الصلاة والسلام على نبينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعونا أن ننبذ هذه التشاحنات وهذه التباغضات وهذه التقاطعات وأن نكون متسامحين راجين أن يسامحنا الكريم الأعلى، فإن الله تبارك وتعالى قد ستر علينا من عيوبنا وذنوبنا وسامحنا على كثير من تجرؤاتنا، ولو أخذنا الله تبارك وتعالى بذنوبنا لأهلكنا والعياذ بالله، حتى قال أهل التربية من سامح سومح. أما الإنسان المصر ما يريد أن يسامح، ما يريد أن يتألف قلبه مع غيره، على ماذا؟ على لعاعة من لعاعات الدنيا وعلى أمر من أمور الدنيا سيبكي عليه والله. ربما تأتي إلى بعض الناس، لماذا لا تتكلم مع فلان؟ قال مر أمامي ولم يسلم علي، بس قال بس قال صلح مائدة ضيافة في بيته ولم يدعوني إلى هذه أمور توافه، لا تدعوك أن تقطع الصلة بينك وبين الحي القيوم جل جلاله وتعالت عظمته. والأنقى من هذا أن تسمع من بعض الناس كم سنة بينك وبين رحمك من القطيعة، يقول 10 سنوات، 15 سنة. كم سنة ما تتكلم مع جارك؟ قال 3 سنوات. ما هو القلب الموجود عندك؟ 3 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، ورمضان بعد رمضان، ورمضان بعد رمضان، ومغفرة من الله وإحسان، وأنت بعيد عن هذا، أي قلب تحمله أنت؟ شهر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعون وإياكم إلى اليقظة للغفلة وإلى تذكر مثل هذه الأمور، حتى يقبل الحق سبحانه وتعالى علينا وهو العزيز الغفور جل جلاله. Karena itu di bulan yang di bulan salawat kepada Nabi yaitu bulan Syaban ini, maka benar-benarlah kita membereskan itu semuanya. Jangan sampai akhirnya kita menjadi orang yang merugi beneran. Coba kamu bayangkan, berapa kali Ramadan sudah datang kepada kita, kamu dapatkan tapi ternyata masih ada orang gak akur sama keluarganya. Berarti setiap tahunnya dia tidak diampuni oleh Allah. Masih ada kebencian terhadap orang muslim, masih tetap dia tadi itu meneguk khamr, menjadi pecandu narkoba. Bertahun-tahun dia menjadi orang yang merugi ini orang. Kadang-kadang urusannya urusan sepele, dijadikan gede. Hati apa ini orang? Kenapa kamu tidak akur dengan familinya kamu, dengan tangan kamu? Ah, habis kita salah ketemu di tengah jalan dari kasih salam saya. Hanya karena urusan sepele begitu, hati pendendam sampai bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak menyapa satu sama lain? Dia buat undangan, dia buat acara di rumahnya, aku gak diundang. Sampai 15 tahun, 10 tahun dengan tetangga kamu, kenapa ada masalah? Ya karena dia tidak pernah nyapa dengan aku sampai bertahun-tahun. Hati yang demikian, hati apa ini? Dipertahankan, Ramadan datang, Ramadan berikutnya datang, sampai bertahun-tahun, tapi dia orang ini tidak diampuni oleh Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah. Dipertahankan hati yang jelek tadi itu. Karena itu bulan salawat kepada Nabi ini jangan disia-siakan. Kita bersihkan hati kita, kita hilangkan dendam-dendam tadi itu, kita hilangkan kebencian-kebencian tadi itu, kita jadikan bulan ini adalah bulan musamaha, bulan saling memaafkan. Orang tadi itu kalau pandai memaafkan akan dimaafkan oleh Allah. Man samaha sumiha. Siapa orang yang memaafkan orang lain dimaafkan dosanya Allah Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum. Karena itu kalau kamu ingin diampuni dosa kamu oleh Allah, maka maafkan kesalahan orang yang salah kepada kamu semuanya, sehingga ketika kita bereskan di bulan ini, benar-benar kamu akan mendapatkan Allah Tuhan kamu ada di bulan Ramadan, betul-betul menjadi Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosa kamu, Tuhan yang merahmati kamu nantinya. Lam yu'da ahad mithal Rasulillah. لم يؤد أحد مثل رسول الله ولم ينكل في شيء من أمور الدنيا مثله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد وضع السلا على ظهره الشريف، وقد لطمت السيدة فاطمة من قبل أبي جهل، وقد أودي عليه الصلاة والسلام وأخرج من أحب البلاد إليه، وخلاصة الأمر جاء إليه الكفار مع فتح مكة: ما تظنون إني فاعل بكم؟ عرفوا أنه باب المسامحة، باب الرحمة، باب رحمة الله سبحانه وتعالى، مفتاح باب رحمة الله. قالوا: أخ كريم، ابن أخ كريم، أنت رجل طيب، ما تسامح؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عسى لنا نصيب من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ويكرمنا ربي إن شاء الله بالخير، ويقبل علينا وعليكم رمضان بخيرات إن شاء الله. أمين. يبارك في حبيبنا توفيق، ويطيل عمره إن شاء الله في عافية. أمين. وأن الله سبحانه وتعالى ينفعنا إن شاء الله بعلومه، ببركة حبائبنا وكبارنا وصغارنا وأهل السر فينا إن شاء الله، والله لا يحرمنا وإياكم خير ما عنده لشر ما عندنا إن شاء الله. ويبارك إن شاء الله لنا في حول الحبيب علوي بن سقاف سقاف، ويعيد الله علينا من أسراره وبركاته وأنواره في الدين والدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. Mari kita tiru. Ini kan bulan salawat kepada Nabi. Kita tiru bagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengalami godaan, gangguan yang sangat besar daripada orang-orang kafir. Bagaimana beliau ditaruh di atas punggungnya kotoran unta, isi perutnya unta. Bagaimana beliau dilempari batu. Sampai Siti Fatimah saat itu betul-betul mengeluh karena melihat ayahnya diperlakukan tidak baik. Bagaimana itu terjadi semuanya? Ringkasnya, musuh-musuh tadi itu terkuasai ketika kota Mekah dikuasai. Padahal beliau diusir daripada kota Mekah yang paling dicintai oleh beliau. Akan dibunuh. Ringkasnya, mereka si pembunuh, si yang menggoda Nabi, si yang orang-orang benci kepada Nabi, udah dikuasai dan tinggal vonis dengan Nabi. Nabi bisa membunuh mereka. Kemudian Nabi menyatakan, apa yang kamu katakan kepada aku ketika kamu dalam keadaan demikian? Apakah masih berkata seperti ketika mereka berkuasa membenci Nabi? Maka mereka menyatakan, akhun karim wa ibnu akhin karim, engkau adalah orang yang mulia, wahai Muhammad, saudara kami yang mulia, kemudian turunan orang yang mulia. Maka Nabi SAW dengan semuanya menyatakan, kamu semuanya idhabu fa antumut tulaqa yaghfirullah lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Nabi, kamu bebas. Kamu sekarang pulang, kamu dinyatakan bebas, tidak menjadi tawanan. Semua kesalahan kamu kepada aku, aku lupakan. Dan semoga Allah mengampuni dosa kamu semuanya. Tuh, lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Karena itu, wahai orang-orang yang ingin beruntung di bulan Ramadan, kita ambil akhlak Rasulullah. Kita nyatakan, saya maafkan semua kesalahan orang yang mengganggu saya. Saya maafkan orang-orang yang semuanya tadi itu membenci kepada saya. Kita hidup damai lagi, kita hidup rukun lagi, sehingga kita menjadi orang beruntung, menjadi orang yang diampuni oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam umur kita. Amin Allahumma amin.